Halo, nama gue Abdul. Di sini gue mau berbagi cerita misteri yang pernah gue alami. Jadi ceritanya itu sekitar tahun 2011. Waktu itu gue masih SMA dan waktu SMA itu gue nggak tinggal sama orang tua. Jadi semenjak SMA gue tinggal sama nenek, ya hanya sekedar menemani. Jadi di rumah itu tuh cuman ada 3 orang doang, gue, nenek, dan anaknya. Sedikit gambaran, jadi rumah nenek gue itu ada di sebuah pedesaan, agak sedikit unik ya, dari semua rumah yang ada di desa itu. Cuman rumah nenek gue aja yang modelnya udah modern. Jadi sisanya itu ya rumah-rumah tradisional gitu. Di sisi kanan rumah nenek gue itu masih ada sawah. Terus di belakang masih ada beberapa lahan kosong yang masih diisi pepohonan tinggi-tinggi dan agak jauh sih rumah-rumah lainnya. Terus di bagian kiri rumah nenek gue itu udah ada rumah. Jadi modelnya itu berjejer kayak hampir kayak perumahan cuman terpisah. Terus ke belakang ada dapur. Sebelah kanan dapur, sebelah kirinya WC. Jadi kayak disekat gitu, sekat dua, dapur WC. Terus di dapur itu ada satu pintu, kalau dibuka itu menuju langsung ke halaman belakang yang lahan luas ya, kayak hutan gitulah pokoknya. Jadi kalau mau ngeliat rumah lagi itu harus jalan agak jauh baru ngeliat rumah. Jadi waktu itu kebetulan nenek gue dan anaknya itu Pak Le gue lagi pergi sama saudara-saudara yang lain. Jadi cuman gue aja yang gak ikut karena memang gue besoknya sekolah kan. Jadi dengan sangat terpaksa gue gak diikut sertakan. Jadi yang pergi cuma nenek sama Pak Le gue dan saudara-saudara yang lain. Jadi waktu itu kira-kira sebelum maghrib, sekitar 5:30, gue itu punya kebiasaan, jadi kalau sore menuju maghrib itu biasa buat mie atau enggak buat makanan yang lain buat gue makan gitu. Jadi gue tuh kalau makan malamnya sebelum maghrib. Nah pas itu kebetulan gue lagi masak mie di dapur. Jujur sebetulnya selama gue tinggal di situ gue gak pernah yang namanya tanya pengalaman-pengalaman misterius atau cerita-cerita horor yang pernah gue alami itu juga dulu sebelum-sebelumnya gak pernah. Tapi itu untuk pertama kalinya gue mengalami real langsung. Jadi gue masak mie kayak biasa, nyalain kompor dan sebagainya. Nah, suatu ketika pas gue lagi masak, gue ngedengar kayak ada suara orang nyanyi gitu. Jadi sebetulnya pada saat gue dengar suara orang nyanyi itu ya gak begitu kaget ya. Biasanya itu di samping rumah nenek gue itu jadi ada kayak mbak-mbak gitu. Gue gak butuh kenal sih, jadi yang gue tahu di situ ada mbak-mbak. Mungkin sumuran Pak Lek gue. Jadi kalau siang itu sering banget dia kayak iseng-iseng nyanyi gitu ya, nyanyi-nyanyi lagu pop atau lagu-lagu Indo gitu lah. Tapi mbak-mbak itu lebih sering nyanyinya itu siang, gak pernah nyanyi iseng-iseng nyanyi pagi, sore juga kayaknya gak pernah. Yang lebih sering itu siang. Dan pada saat gue lagi masak mie, gue ngedenger tuh suara orang lagi nyanyi. Awalnya gue gak kaget, karena yang gue pikir paling mbak-mbak itu yang lagi nyanyi. Semakin gue dengerin, baru gue gak rasa aneh. Kok tumben ya malam-malam nyanyi? Biasanya siang. Tapi ya udahlah, Namanya juga orang, apa salahnya sih kalau nyanyi-nyanyi malam? Makin lama, kok suaranya aneh gitu. Ini mbak-mbaknya nyanyi apaan sih kok? Kayaknya nggak jelas banget. Jadi biasanya tuh kalau siang, dia tuh kalau nyanyi jelas gitu, kedengeran. Kata-katanya kayak lagu-lagu pop Indonesia kan kedengeran gitu, jelas. Tapi kok ini kok agak aneh. Jadi suaranya itu kayak orang apa ya? Orang nyanyi tapi nggak mengeluarkan kata-kata kayak dia kayak bergumam gitu tapi nyanyi dia. Makin lama suaranya makin aneh. Kok aneh kayak gini? Karena gue penasaran kan. Akhirnya gue cari sumber suaranya itu ke ruangan tempat sholat. Jadi di situ ada jendela kecil yang langsung kelihatan rumah di sebelah. Pas gue lihat ke jendela itu, gue nggak dengar suara apa-apa. Gue nggak dengar suara orang ngobrol atau orang nyanyi, nggak dengar sama sekali. Dan tanda-tanda di rumah itu ada orang pun gue nggak ngerasain. Maksudnya ada kegiatan apa gue nggak ngerasain di, gue nggak dengar juga ada suara-suara apa di seberang jendela itu. Suara mbak-mbak lagi nyanyi pun gue nggak denger. Gue berpikir mungkin udah berhenti kali. Nah pas gue pindah ke dapur, emang gue nggak denger lagi. Tapi agak beberapa lama, ya sekitar 10 detik kan, suara itu tuh kembali terdengar. Makin lama, makin kencang suaranya. Gak kencang, cuman lebih lebih besar dari sebelumnya. Jadi suaranya itu makin jelas, bukan orang menggumam. Ya menggumam, tapi lagu yang dinyanyiin itu bukan lagu-lagu yang pernah gue denger. Jadi kayak semacam apa ya, kalau gue bilang itu kayak semacam tembang, tapi gue gak tahu tembang apa. Jadi kayak misalkan seorang ibu yang lagi nembang buat nidurin anaknya gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak gumam tapi nembang dia. Makin lama makin kencang suaranya. Dan gue agak merinding ya. Ini siapa sih yang nyanyi gak jelas kayak gini? Kalau mbaknya kayaknya gak mungkin, beda suaranya. Dia gak pernah nyanyi kayak gini. Dia selalu kalau nyanyi itu jelas. Akhirnya gue cari sumber suara itu ke kamar mandi. Selalu gak ada. Tapi setiap gue ke dapur, sebentar gak kedengeran, tiba-tiba nongol lagi suaranya. Dan suara yang keluar itu, ya itu-itu juga. Aku makin penasaran, makin ya namanya juga tinggal apa lagi sendirian kan ya. Gue mulai agak takut. Dalam hati gue cuman bilang, lu kalau emang jin atau apa semacamnya, tolong jangan ganggu gue. Kalau emang orang, siapa yang nyanyi nggak jelas kayak gitu? Kalau di sekeliling rumah nenek gue itu nggak ada rumah lagi, cuman di sebelah kiri aja. Gue masih lanjutin masak mie-nya, gue abaikan suaranya. Semakin mengecil, mengecil, mengecil. Tapi semakin mengecil suaranya itu, semakin kayak mendekat gitu suaranya. Jadi kalau suaranya mulai mengeras, dia agak menjauh. Tapi kalau mengecil, dia agak mendekat. Nah, pada saat suaranya itu mengecil, bulu kuduk gue langsung langsung berdiri. Dan perasaan gue udah mulai gak enak. Ini kenapa ini? Kok kayak gini banget? Akhirnya gue putusin adalah gue sholawat aja. Sholawat. Lo kalau emang setan, pergi lo jauh-jauh, jangan ganggu gue. Dan akhirnya berhenti. Setelah gue sholawatan, udah gak ada suara itu lagi. Akhirnya gue selesai makan mie. Habis itu gue sholat maghrib. Dan perasaan gue masih gak tenang. Ya gue masih agak sedikit parno ya. Terus akhirnya gue putusin habis sholat maghrib, gue keluar. Gue ke rumah teman gue. Habis itu gue ceritain. Begini, begini, begini. Terus orang tua dari teman gue bilang, Dul, kamu mending sementara tinggal di sini dulu aja, jangan di rumah. Yang penting udah dikunci. Loh kenapa bu? Yang tadi kamu ceritain itu benar. Jadi itu suara Mbak Kunti. Kaget dong. Astagfirullah. Masa iya, Bu? Gitu. Iya benar, Dul. Jadi sementara kamu jangan pulang dulu. Soalnya di stasiun itu pernah kejadian ada jadi ditinggal sendiri juga, tapi bukan bukan bukan didengerin suara. Jadi kayak dinampakin gitu. Hanya kayak sekelebat gitu. Dan malamnya itu kesurupan. Untungnya orang tuanya yang punya rumah itu pulang pas ketemu sama anaknya yang lagi surupan itu. Makanya gue nggak boleh di apa nggak kayak jangan-jangan pulang dulu. Soalnya takutnya kejadian yang enggak-enggak. Mungkin itu aja sih cerita mistis dari gue. Terima kasih.